hari bahagia untukmu. Ku tahu dari buku memori, usiamu kini 17 sudah. Kau tiupkan lilin warna biru. Malam ini malam ceria untuk kita. Bahagia hatiku, hatimu. Ku nyanyikan lagu di ulang tahunmu, luapan rasa bahagia. Yang ada di hatiku semua tercurah hanya padamu. Hanya padamu.